wingi. Sorry, aku ora sudi. Aduh deh, aku wes lorong. Tak ikhlas nomor ke hati wes gelo. Ketimbang aku keceron, mendingan aku move on. Aku keceran.